بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا بدنا عزكم الله kita kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih membahas bab-bab yang berkaitan dengan adab kepada anak kecil, rahmat dan kasih sayang kepada anak kecil. Terakhir kita membahas tentang Qublatus Sibyan, mencium anak kecil. Agar yang terakhir, sehingga bab yang berikutnya bab yang ke-51. Agar qala rahimahullahu taala babu adabil walid wa kirrihi liwalidih. Bab adab orang tua dan kebaikan dia untuk anak-anaknya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz, dikenal dengan julukan Ibnul Wasiti al-ma'ruf, dikenal dengan julukan Ibnul Wasiti thiqatun. Qala haddatsana الوليد ابن مسلم الشامي ثقة المدلس. Dia rawi yang terpercaya namun sering menyamarkan hadis. Mudallis namanya. Kalau antum mendapati di sebuah sanad ada rawi yang dijuluki mudallis, suka menyamarkan hadis, maka hadisnya diterima kalau dia membawakan hadis dengan kalimat haddatsana atau sami'tu, saya mendengar, atau akhbarana. Tapi kalau dia menggunakan dengan kalimat an fulan, dari fulan, maka lemah riwayat, tolak. Paham ya? Ini faedah, diapakan baik-baik. Qala haddatsana al-Walid ibnu Muslim anil Walid ibnu Numair ibnu Aus. Anda kawan Farhan? Kalau begitu sekarang riwayatnya Al-Walid bin Muslim di sini diterima atau ditolak? Nah, ngelamun dia. Hah? Tolak, kenapa? Menggunakan kalimat an fulan. An fulan. Sebab dia seorang mudallis yang suka menyamarkan hadis. Kalau meriwayatkan dengan kalimat an fulan, an Al-Walid, tolak. Diterima kalau dia mengatakan haddatsana, kayak tadi itu, atau akhbarona, atau sami'ut. Sehingga di sini, atsar ini dhaif dikarenakan Al-Walid ibnu Muslim, dia meriwayatkan dengan an fulan, an fulan. Paham ya? Disebut dengan an anah. Dan dia mudallis. An Al-Walid ibnu Numair ibnu Aus al-Ash'ari. Wahada ikhwan majhul hal. Rawi yang majhul keadaannya, tidak diketahui keadaannya. Bolak-balik saya terangkan, kalau ada rawi yang dikatakan majhul, tidak diketahui keadaannya, bagaimana atsarnya atau hadisnya? Dhaif juga. Sehingga di sini ada dua penyakit. Ini hadis dhaif dikarenakan dua penyakit, lemah dikarenakan dua penyakit. Yang pertama, Al-Walid ibnu Muslim meriwayatkan dengan an, Dan yang kedua, Al-Walid ibn Numair ibn Aus, seorang rawi yang majhul. Annahu sami'a abahu yaqul. Bahwa dia mendengar bapaknya mengatakan. Bapaknya namanya Numair ibn Aus. Dia rawi yang siqah, terpercaya. Yaqul, dia berkata, kanu yaqulun. Mereka dulu berkata, mereka di sini yang dimaksudkan ialah para sahabat. Para sahabat, sebab Numair ibn Aus tabi'i, seorang tabi'i. Sehingga ketika dia mengatakan kanu, mereka dulu berkata, ialah para sahabat. Kanu yaqulun, dulu mereka berkata, as-salahu minallah. Kesalihan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. As-salah, kesalihan, kebaikan. Orang itu menjadi orang yang saleh, orang yang berbuat kebajikan minallah. Itu merupakan mauhibah, pemberian, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adabu minal aba. Sementara adab, sopan santun itu dari orang tua. Artinya seorang anak itu, ikhwanatina azakumullah, bisa menjadi seorang anak yang adib, sahibul adab, yang memiliki adab, sopan santun, tata krama, itu dari hasil pendidikan orang tuanya. Paham ya? Artinya orang tualah yang membentuk anaknya. Orang tualah yang kemudian memberikan pelajaran-pelajaran adab, sopan santun, tata krama kepada anak-anaknya masing-masing. Sehingga mereka dulu mengatakan al-adabu minal aba. Adab itu datangnya dari para bapak. Tentunya ya fanatina azakumullah tidak lepas dari taufik wa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadahu. Namun athar ini dhaif. Al-atharu dhaif. Karena dhaif sudah. Mari pakai. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Siqatun, terpercaya dia. Qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la. Jika rawi yang terpercaya, siqatun, al-Qurashi. An Dawud ibn Abi Hindin. Jika demikian, terpercaya, rawi yang terpercaya. An Amir. Amir ibn Shurahbil al-Sya'fi. Amir di sini Amir ibnu Syurahbil Asy-Sya'bi, dikenal dengan julukan Imam Asy-Sya'bi. Ini orangnya, namanya Amir. Ini imam. Anna Nu'man ibnu Bashir haddatsahu. Bahwasanya Nu'man ibnu Bashir memberitakan hadis kepada beliau. An-Nu'man bin Bashir mahaluhu ya kabir. Nu'man bin Bashir. Kemudian diwian kaya pengamat. Sahabi. Allah farfiq ya kan. Nah, sahabi ya ikhwan. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhumah. Seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna abahu. Bahwasannya bapaknya beliau. Ini Bashir. Bashir ibn Sa'ad. Juga seorang sahabi. Kalau bapaknya Nu'man ini ikhwan, Syahid Badra. Dia menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut dengan Al-Badri. Kalau disebutkan dalam biografi seseorang sahabat, Syahid Badra, dia mengikuti perang Badar, itu menunjukkan dia termasuk pembesar para sahabat. Termasuk fudala'us sahabat, orang-orang utama di kalangan para sahabat. Sebab tidak ada yang bisa menandingi keutamaan Ahlu Badar. Paham ya? Sebab perang Badar cuma sekali. Tidak mungkin lagi dicapai oleh orang lain setelah mereka. Anna abahu, bahwasannya bapaknya Nu'man, ini Bashir. Intalaqa bihi. Berangkat membawa Bashir, membawa Nu'man. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahmiluhu digendong si Nu'man tadi. Jadi Bashir menggendong si Nu'man dibawa menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahmil menunjukkan bahwasanya Nu'man ibn Bashir waktu itu masih kecil. Faqala. Maka Bashir mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ushiduka. Sesungguhnya aku ingin menjadikan engkau sebagai saksi, sebagai syahid, sebagai saksi. Anni qad nahaltu nu'mana kada wa kada. Bahwasanya aku, anni, bahwasanya saya, qad nahaltu. Aku telah memberikan hibah, hadiah. An-nihlah al-atiyatu bi ghairi 'iwadin. Itu ta'rifnya, definisinya. An-nihlah hiya al-hibah atau al-atiyah bi ghairi 'iwad. Pemberian dengan tanpa balasan. Dengan tanpa minta apa namanya jasa balik gitu. Betul-betul pemberian murni, itu namanya nihlah. Sehingga di sini katanya Bashir, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau sebagai saksi bahwasanya aku telah memberikan hibah hadiah kepada si Nu'man kada wa kada, demikian dan demikian, yakni dengan tanpa menyebutkan apa bentuk hadiahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya hadiahnya itu dalam bentuk haid, yang namanya haid, bustanun fihi asjarun wa ahjarun wa thamarat. Yang namanya haikun, itu kebun yang di situ ada pohon-pohonannya, ada buah-buahannya, ada sumurnya. Itu namanya haik. Ya, namanya kebun. Nah, ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Bahwasanya Bashir memberikan hadiah untuk si Nu'man sebidang kebun. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, akulla waladika nahalta, akulla, apakah semua waladika, anak-anakmu, nahalta juga kamu kasih pemberian yang sama? Ini pertanyaannya. Wahai Bashir, apakah semua putra-putrimu juga kamu kasih pemberian yang sama kayak Nu'man ini? Qalalah. Katanya beliau, katanya Bashir, lah, tidak. Artinya apa? Hanya memberi si Nu'man saja. Ini maksudkan apa ya, Pan? Nu'man ibn Bashir, anak kesayangan. Sehingga dikasih khusus oleh bapaknya pemberian yang istimewa. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa ashhid ghairi. Kalau begitu, hendaklah engkau mencari saksi selain saya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, la ashhadu ala zur. Aku tidak mau bersaksi untuk perkara kedustaan, perkara kekeliruan. Artinya apa? Tindakan tindakan Bashir tadi ya ikhwan, tindakan yang dianggap keliru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan yang mengandung unsur kezaliman, membalimi putra-putra yang lainnya, tidak berbuat adil di tengah-tengah anak-anaknya, sehingga Rasul pun waktu itu tidak mau diangkat sebagai saksi, tidak mau bersaksi di atas kezaliman yang ada. Dalam riwayat ini disebutkan, fa'ashhid ghairi, kalau begitu engkau cari saksi selain saya. Saya sini khanamti na'azakumullah, ini al-hadith fil Bukhari wa Muslim. La fi al-Bukhari. Nama Muslim. Saya sini ya ikhwan, lafaz ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Adapun yang lanjutannya ini dikeluarkan selain Bukhari dan selain Muslim. Dan ada dalam kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Thumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, alaysa yasurruka, bukankah menggembirakan kamu, menyenangkan hatimu, ayyakunu fil birri sawa, anak-anak kamu semua tadi itu sama dalam hal kebaikan? Ini pertanyaannya. Bukankah kamu juga suka wahai Bashir, semua putra-putri kamu sama dalam hal kebaikan? Qal, bala. Dia jawab, mau ya Rasulullah. Benar demikian ya Rasulullah. Ini saya suka kalau semua anak-anak saya sesama dalam hal kebaikan yang mereka capai. Qala, maka beliau mengatakan, fala idzan. Kalau begitu, kalau kamu tidak bisa berbuat adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak kamu, fala idzan. Tidak mau kalau begitu saya sebagai saksi. Qala Abu Abdillah al-Bukhari. Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa asy-syahadatu minan nabiyyi ruhsah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah persaksian dari nabi itu dikatakan sebagai ruhsah. Artinya persaksian dari nabi itu menunjukkan azimah. Menunjukkan penegasan, penekanan, bukan semata-mata keringanan. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau sembarangan dijadikan sebagai saksi. Hadis. Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini kana bin azzakumullah disebutkan di sini oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan birrul walid li waladih. Menunjukkan kebaikan orang tua untuk anak-anaknya. Dari sisi mana ini? Dari sisi pemberian atau hibah yang hendak diberikan oleh Bashir untuk anaknya si Nu'man. Paham ini ya? Jadi seorang ayah memberi hadiah kepada anak-anaknya. Dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Yang beliau ingkari ialah tidak adanya keadilan dalam bab hibah. Tadi paham? Yang beliau ingkari ialah anak-anak yang lainnya tidak diberi. Adapun asal hibah, asal hukum yang namanya hibah atau hadiah, perkara yang disetujui, diakui, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang diinginkan sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari sini kana bin azakumullah menunjukkan sama kita yang namanya orang tua itu memiliki sifat albir liwalati. Sifat baik, berbuat kebaikan untuk putra-putrinya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia para seorang ayah, para seorang ibu. Sehingga tidak dicap sebagai bakhil oleh anak-anaknya. Tidak dicap sebagai orang tua yang pelit. Tidak dicap sebagai orang tua yang jelek oleh anak-anaknya atau oleh orang lain. Masya Allah. Dan yang namanya albir khanabitina azakumullah kebaikan bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk semacam wasiat, bisa dalam bentuk tarbiyah, pendidikan, bisa dalam bentuk kafalah, kepengurusan. Semua perkara-perkara yang sifatnya albir kebaikan itu bisa diserahkan atau diberikan kepada putra-putri Anda. Dan itulah sifatnya seorang ayah yang baik. Masya Allah. Hadis ini khonabtina azakumullah menunjukkan kepada kita fitrah orang tua. Dikatakan fitrah, fitrahnya orang tua. Orang tua khonabtina azakumullah terkadang menyayangi sebagian anaknya lebih daripada yang lainnya. Saya paham? Itu fitrah. Kayak ini sekarang. Bashir radhiyallahu ta'ala anhu lebih mencintai Nu'man radhiyallahu ta'ala anhuma sehingga diberi hadiah khusus tanpa yang lainnya. Ini fitrah. Yang namanya fitrah, yang namanya mahabbah kecintaan susah untuk disamaratakan ya ikhwan. Ya Pak ya. Itu perkara yang fitri, baik mencintai anak atau mencintai para istri atau mencintai orang lain. Fitrahnya manusia demikian. Kalau Anda memiliki dua istri atau tiga atau empat, kalau atau yang sudah punya, itu mesti karena Allah fitrahnya seorang lelaki. Dari sekian banyak istri yang ada, empat atau tiga atau dua yang ada ini, dia lebih menyukai satu di antara keduanya, atau satu dari tiga yang ada, atau satu dari empat yang ada, atau dua dari empat, atau dua dari tiga. Wah, kan. Itu fitrah ya, ikhwan. Ya. Demikian pula anak, demikian pula kecintaan sama orang lain. Semata-mata mahabbah, kecintaan yang seperti ini, la yulamu alaih, tidak diingkari dan enggak tercela tindakan seperti itu. Selama hal tersebut tidak menjurus kepada tindakan-tindakan kezaliman. Paham ya? Nah, dalilnya, kalau masalah anak, riwayat ini. Kalau masalah istri, apa dalilnya? Dalilnya apa? Bahasa mana tuh? Bahasa Jawa Tengah atau Jawa Barat? Siti itu bahasa Mesir, tahu saya. Siti. Maksudnya Sayyidah. Dipakai sama orang Indonesia Siti ya. Aisyah namanya. Kita semuanya tahu dari sekian banyak riwayat yang ada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan para istri-istri yang lainnya. Fitrah mahabbah jibiliyah namanya. Kecintaan yang lumrah, yang fitri. Hadza huwa. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada orang lain pun juga kadang demikian, lebih mencintai sebagian tambah yang lain. Juga kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lebih banyak kecintaannya daripada yang lainnya. Bukan kemudian yang lain dibenci, sama-sama dicintai, cuman ada yang lebih. Wa hadza yakun fitrah. Fitrahnya masing-masing orang dan itu diperbolehkan dengan syarat tidak sampai menjurus kepada tindakan-tindakan kezaliman. Kalau sudah mencapai tindakan kezaliman, maka di sini letak kesalahan yang ada. Bagaimana yang disebutkan di sini? Ketika Bashir radhiyallahu ta'ala anhu lebih mencintai Nu'man, dan kecintaan yang lebih ini tadi menjurus kepada tindakan kezaliman, diingkari sama Rasulullah SAW. Terbukti ketika dia memberikan hadiah khusus untuk Nu'man, yang lain tidak. Diingkari sama Rasulullah. Lu mengatakan apakah semua anak-anak kamu, kamu kasih pemberian yang sama? Tidak ya Rasulullah. Tidak mau kalau gitu. Hadahu. Salibang. Demikian pula di kalangan para istri. Saking cintanya kamu dengan istri yang terakhir. Barangkali. Gitu ya. Dan tidak mesti ya. Tidak mesti. Tidak mesti yang terakhir yang dia cintai. Misalkan. Kemudian kamu membolehi istri yang pertama. Istri yang kedua dikasih jatah 3 hari. Wah, istri yang pertama cuma 1/2 hari. Ada zulm. Ada kezaliman. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya faham ya? Ada huwa. Ada mafumun insyaAllah ta'ala. Naam. Ada sini juga ikhwan amatina azakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya menggendong anak itu kebiasaan yang berlangsung dulu dan sekarang. Bagaimana di sini Bashir menggendong Nu'man putranya. Perkara yang masyhur. Dan itu menjadi adat yang berlangsung di tengah-tengah umat manusia dan dalam Islam pun diikrarkan, disetujui oleh Rasulullah SAW dengan tanpa beliau ingkari. Sehingga bisa kamu jadikan dalil untuk gendong anak. Itu Masya Allah itu. Dalilnya apa gendong anak? Riwayat ini. Itu menunjukkan betapa detailnya pembahasan Islam. Semuanya ada. Baik. Hadis ini mulai karena nanti na'azakumullah menunjukkan pada kita jawaz asyhadah indal hibah. Bolehnya meminta persaksian dalam bab hibah. Misalkan Anda hendak memberikan hibah kepada seseorang. Kemudian Anda meminta supaya ada saksinya. Ya juz, diperbolehkan. Selama hibah tersebut hibah yang mubahah diperbolehkan atau yang syar'iyah disyariatkan. Bukan hibah yang zalim seperti ini. Yang mubah atau yang syar'i. Maka diperbolehkan bagi Anda untuk minta saksi. Misalkan, saya memberikan hibah. Hibah sebidang tanah kepada Mas Arif. Saya hibahkan untuk Anda bangun rumah untuk keluarga. Kemudian saya minta si fulan, misalkan ada akhwana jami'an, ya Allah, antum saya jadikan sebagai saksi. Saksi untuk menyaksikan hibah saya yang saya peruntukkan untuk Mas Ari tadi. Ada ya juz, diperbolehkan ya khana fitna azakumullah dengan tindakan Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai saksi dalam bab hibah atau hadiah. Di sini beliau enggak mengingkari hal tersebut. Yang beliau ingkari ialah unsur kezaliman yang ada pada hibah tersebut. Sehingga menunjukkan hukum asal persaksian dalam bab hibah diperbolehkan dalam Islam. Wain di soal. Ada soal kabir. Abdul Malik. Persaksian dalam hibah itu apakah harus dua orang laki-laki? Cukup satu. Naam ya. Dalam bab hibah tidak ada ketentuan harus dua orang. Yakni cukup satu orang saksi saja dengan riwayat ini. Di sini Bashir meminta Rasulullah semata. Rasulullah SAW sebagai saksinya. Faham ya? Sehingga tidak mesti dua. Tidak mesti dua. Satu cukup. Nah terus persaksian harus dua orang laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki atau dua perempuan dalam apa? Warisan atau dalam wasiat atau wakaf atau apa? Warisan kepada saksi dalam perkara warisan. Dalam perkara wasiat. Ya. Bahasanya kurang tepat. Ada. Wasiat. Tak benar. Ada ayatnya. Apa ayatnya? Sehingga saya bukan masalah wasiat. Dalam bab pernikahan. Berarti boleh pernikahan. Satu laki-laki, dua perempuan. Yang saya tanyakan tadi. Dalam bab apa adanya saksi dua laki-laki. Kalau enggak ada maka satu laki-laki, dua perempuan. Bahasa yang lebih tepat ya ikhwan. Asyhadah fil amwal. Persaksian dalam urusan harta benda. Nah, demikian insya Allah. Nah, kalau keliru dibutuhkan lagi. Anda melihat dalam pembahasan ini di satu ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sendiri. Nah, sehingga dibedakan syahadah dalam perkara nikah sendiri, persaksian dalam perkara nikah sendiri, dalam perkara talak sendiri, dalam perkara dagang sendiri, dalam perkara hibah sendiri, dalam perkara harta benda sendiri, dalam perkara jinayah wa hudud, dalam perkara pelanggaran atau undang-undang pidana sendiri, itu semuanya ada babnya tersendiri. Masya Allah. Hadis ini khana fitna azakumullah juga menunjukkan al istifsar indal futya, meminta kejelasan ketika hendak memberikan fatwa. Wahada muhimun jidda. Ini perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para mufti. Tamam? Atau seseorang yang ditanya oleh orang lain. Tamam? Pentingnya untuk istifsar. Meminta kejelasan lebih lanjut. Tentang perkara yang hendak ditanyakan. Supaya jawabannya pas dan kena. Seperti ini sekarang. Rasulullah mengatakan, akulla waladika nahalta. Wahai Bashir, apakah semua anak kamu, kamu kasih hadiah yang sama? Jawabannya tidak. Halas, kalau begitu, saya enggak mau jadi saksi. Sehingga dengan tafsir, dengan bayan, keterangan yang ada dari Bashir, maka Rasulullah SAW memiliki penggambaran yang sangat jelas tentang kasus yang terjadi. Baru dikasih fatwa yang tepat. Ini khana wadina azakumullah, saya ingatkan muhimun jidda. Sangat penting sekali. Dan ini yang ditanbih diingatkan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyebutkan ada sekitar 40 lebih faedah khusus seputar masalah fatwa. Seputar masalah fatwa. Satu di antaranya ialah ini. Betul-betul dinasihatkan untuk para mufti, orang-orang yang menjawab pertanyaan, pertanyaan yang datang, supaya dia jangan menjawab pertanyaan yang sifatnya global. Kalau datang kepada dia soalun mujmal, pertanyaan yang global, maka yang pertama, mungkin dia minta tafsir, minta penjelasan lebih lanjut. Itu namanya istifsar fil futya. Minta keterangan lagi, bagaimana maksudnya ini? Bagaimana dengan ini? Diminta keterangan lebih lanjut, supaya jelas permasalahannya, dan fatwanya tepat dengan soal yang ada. Atau cara yang kedua, yufassil fil jawab. Maaf, ketika datang pertanyaan yang global kepada dia, dia merinci dalam jawaban. Kalau begini, maka begini. Kalau begini, maka begini. Kalau begini, maka begini. Ada muhim ya, kawan. Sebab yang namanya fatwa, indah ghailah. Fatwa itu padanya banyak sebab-sebab sang mufti tergelincir. Wabil khusus, salah khusus kawan abidina azakumullah fi hadhil ayyam, di masa-masa sekarang ini, ayyamul fitan wa ayyamul fitnah, betul-betul harus jeli di dalam memberikan fatwa atau memberikan jawaban pertanyaan supaya betul-betul pas dan tidak menjadi fitnah untuk kaum muslimin. Mungkin pertanyaannya global, jawabannya kamu benar, yang kamu inginkan arah A, tetapi yang dimaukan sang penanya arah B, akhirnya jawaban kamu disebarkan ke sana kemari, mau bikin fitnah di kalangan kaum muslimin. Wallahul musta'an. Naam. Hadis ini khana bin a'zakumullah menunjukkan wujub taswiyah fil hibah. Wajib wajib menyamakan atau menyamaratakan dalam bab hadiah untuk anak-anak. Baik itu anak putra atau anak putri, semuanya sama. 1000 semuanya 1000. 10.000 semuanya 10.000. Sebidang tanah semua sebidang tanah. Dikasih baju, semua dikasih baju. Wagalah. Dikasih permen, semua dikasih permen. Ini hukum asalnya, wajib menyamaratakan hibah untuk anaknya masing-masing. Wa hadza kana tinazakum wa qaul jumhur. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan lidzakari mithlu hadzal unthayain. Yang laki-laki dapat dua bagian dan perempuan dapat satu bagian. Namun pendapat yang kedua ini marjuh, lemah, bertentangan dengan riwayat yang kita bahas sekarang ini yang menunjukkan harus adanya penyamarataan dalam perkara hibah atau hadiah. Sehingga harus sama. Ini hukum asalnya. Namun kalau kemudian dia memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya limaslahatin, dikarenakan suatu maslahat au manfaatin, atau sebuah kemanfaatan yang tidak mungkin atau belum ada pada yang lainnya, pada jais, diperbolehkan. Dan ini yang sering terjadi karena fitnah azakumullah. Yang namanya anak tidak semuanya satu umur. Ada yang dewasa, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang masih bayi. Yang bayi kamu belikan dia susu SKM 1 atau SKM 2. Tidak mungkin kamu ngasih SKM 1 untuk yang dewasa. Paham ya? Nah, itu menunjukkan apa? Memberikan sesuatu hadiah kepada sebagian anak dikarenakan kemaslahatan dia atau kemanfaatan dia yang tidak ada pada yang lainnya, itu jais, diperbolehkan. Paham ini ya? Yang dewasa kepingin nikah, ya kamu carikan jodohnya. Jodoh yang salihah atau yang soleh, kamu bantu acara pernikahannya. Ya enggak mungkin kamu berikan kepada anak kamu yang masih umur 5 tahun, yang 4 tahun, 7 tahun. Paham ya? Ini lihajatin, dikarenakan sebuah hajat. Itu pun sebagian ulama mengatakan dalam perkara-perkara yang memungkinkan suatu saat dia bisa memberikan hal yang sama untuk anaknya, maka dihitung utang ya, kawan. Utang orang tua kepada anaknya. Misalkan anak yang pertama dia nikahkan dengan seorang wanita, biaya pernikahan 10 juta. Sebagian ulama mengatakan itu beban di pundak orang tua. Anak yang kedua juga harus dia nikahkan dengan biaya yang sama. Nanti yang kecil yang baru 5 tahun, sudah dewasa juga demikian. Juga harus dia nikahkan dengan jumlah yang sama. Ada yang mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan demikian. Wala yakhwan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang dimampu oleh seorang hamba. Terkadang ketika dia menikahkan anak yang pertama dalam keadaan lagi omber, lagi banyak hartanya, 10 juta keluar untuk beli tempat tidurnya, untuk beli lemarinya, untuk beli walimahannya, nyembelih kambing, ini itu, 10 juta. Mas menikahkan anak yang kedua sedang bangkrut. Ya kelas, akhirnya walimahannya ya ayam satu. Lumayan, tempat tidurnya yang satu dikasih spring bed, yang ini ya kasur kapuk lah. Yang itu dikasih lemari yang masya Allah bagus, serasi dengan tempat tidurnya. Ya, yang ini seadanya lah. Bikin sendiri dari triplek atau apa. Ya kan memang kondisi manusia ya kan lain-lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Main di soal. Entah. Di zaman sekarang ini, khonafitina azakumullah, apalagi di Indonesia, apalagi di Jawa, kebiasaan orang tua itu biasa memberikan hartanya kepada masing-masing anak sebelum dia mati. Dibagi rata. Nah, misalkan dia punya rumah 5, punya sawah 1 hektar, punya kambing 5, sapi 5, dibagi rata sama anaknya yang 5 itu. Yang laki-laki 1, perempuannya 4. Yang laki-laki rumah yang ini, perempuannya yang ini. Laki-laki semuanya sama, 1 ekor kambing, 1 ekor apa namanya, kambing sama sapi. Yang 1 hektar dibagi 5. Ketemunya berapa kali gitu? 1 hektar dibagi 5, ketemu berapa? Masing-masing ada berapa? Ketemunya 2000 meter persegi. Iya. Masih gede ya. Rata. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Bagaimana hukumnya? Boleh. Nanti kalau misalkan dia mati, nanti warisannya. Loh, enggak ada. Apa enggak mengandung suku beriman? Misalkan ketika dia memberikan hartanya kepada 5 orang anak. Tahu-tahu melahirkan yang ke-6. Ya namanya orang tua tuh jangan dikira enggak lagi produksi. Ada orang yang 50 tahun masih juga produksi. Anak udah gede-gede semua. Yang terakhir baru 5 tahun. Atau baru lahir. Kering oke. Harta sudah habis semua untuk anak yang gede-gede. Ternyata muncul anak yang ke-6. Dan dia tidak lagi punya harta. Loh, qadar Allah. Itu kering oke. Saya katakan apa enggak mengandung suka beriman. Anak-anak. Allahu musta'an. Naam ya kawan. Masalah ini kawan tina azakumullah. Sempat kita angkat, kita tanyakan langsung kepada Syekh Khalid Al-Fafairi. Kemarin. Yang nanya lupa saya siapa waktu itu. Lagi majlis lah. Saya lupa namanya yang nanya waktu itu. Jadi saya ada waktu itu. Tentang masalah ini. Beliau mengatakan, Allah musta'an. Kata dia Indonesia ini aneh-aneh. Namun beliau mengatakan setelah itu in radhiyal waratha la bas. Kalau semua ahli waris yang ada ridho, ada masalah. Artinya dikembalikan kepada keridhaan ahli waris. Artinya keridhaan anak-anak yang ada. Di sini kan laki-laki seharusnya untuk warisan 2 bagian, perempuan 1. Kalau misalkan yang laki-laki ini ridho dengan pembagian yang ada dan semua juga ridho dengan pembagian yang ada, beliau mengatakan la bas, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bila kita sebagai anak yang disukai lebih oleh ibu atau ayah, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang paling terbaik ialah menjaga supaya hubungan kalian dengan saudara-saudari yang lainnya tetap harmonis. Jangan sampai kemudian dijadikan sebagai alat untuk merusakkan hubungan dengan mereka. Ini pertama. Yang kedua, antum harus bisa memberikan masukan kepada ayah atau ibu, walaupun kecintaannya lebih, supaya jangan sampai berbuat kezaliman dalam perkara-perkara yang seharusnya adil dalam bab tersebut. Ada muhim. Itu semua apa lagi? Fitrahnya bapak sama ibu demikian. Antum harus bisa mengarahkan mereka. Bolehkah kita mendengarkan ilmu dalam majlis ilmu sambil menyandarkan badan di dinding? Allahu ta'ala alam sawab. Jawabannya, ini menunjukkan al-kesal, kemalasan. Bukan adabnya seorang talibul ilmi. Adab dalam majlis, serius. Enggak nyandar. Ada yang mengatakan, enggak boleh menyetorkan kakinya di depan mudarisnya. Selonjor maksudnya. Bahkan ikhwan sebutkan dalam kitab Wasayal Aba' lil Abna' karya Syekh Masyakir, itu tidak boleh noleh ya ikhwan. Seperti itu. Jadi kalau pas lagi taklim, serius. Kemudian olahnya apa? Enggak. Adab. Apakah istri yang pertama mencarikan untuk suaminya istri yang kedua? Itu perbuatan yang sunnah. Karena saya sering mendengar hal demikian. Ini dilakukan oleh para aktivis. Masya Allah. Kalau dikatakan sunnah, wallahu a'lam ya ikhwan. Tidak tahu saya. Kalau dikatakan boleh, bagus. Sunnah itu kan hukum syar'i. Kalau sudah mubah kan dikembang pada hukum asal. Bagus itu. Kalau kemudian ada istri yang pertama dikarenakan sangat kecintaan dia kepada sunnahnya Rasulullah SAW, apalagi sunnah ta'adud itu sangat asing di negeri dia, di daerahnya dia, berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul, berusaha untuk mencontoh Rasul, kemudian dia mencarikan untuk sang suami tercinta ini istri yang kedua. Masya Allah. Ada tapi awalnya apa? Bagus sekali itu. Namun jarang ada istri yang demikian ini ya, Pak. Saya katakan jarang, mungkin 1-2 ada. Jangan ditiadakan sama sekali. Jarang. Yang sering. Baru ngomong sedikit. Repot sudah. Apa itu? Sampai suaminya itu gak berani ngomong begitu-begitu ketika dia sedang majelis sama teman-temannya. Perbincangan seputar masalah ta'adud. Rame-rame di belakang itu kedengaran nanti. Ribut. Itu enak. Kalau sekarang nyantai, itu pergi. Wah, itu punya piring layang ini. Itu yang sering terjadi. Allah mustahil. Ini dinasihatkan kepada para suami. Kalau kepingin ta'adud, diperhatikan keadilan yang ada. Kalau sudah siap adil, bismillah. Juga dinasihatkan untuk para istri, supaya jangan menghalang-halangi sang suami yang ingin mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah hibah boleh diminta lagi bila ada kezaliman? Bukan lagi boleh, tidak sah. Tidak sah hibah itu kalau ada unsur kezaliman. Kita tarik lagi. Tidak boleh kamu kasihkan sama orang tersebut. Sebagaimana riwayat ini. Tidak boleh. Tidak jadi dikasihkan sama Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Yang mungkin perlu diterangkan di sini. Ketika ada orang yang memberikan hibah atau hadiah pada orang lain. Bolehkah diambil lagi? Hadiahnya sahih. Syar'i. Boleh. Apakah bisa diminta lagi? Al-jawab, tidak boleh. Tamam, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Al-a'idu fi hibatih, kal-kalbi yaqi' thumma yarji' ila qai'ih. Apakah maqala Rasulullah SAW? Orang yang meminta kembali hadiahnya dia, itu diibaratkan seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dia telan kembali muntah tersebut. Penggambaran yang sangat jelek, yang sangat hina, dari beliau SAW, menunjukkan keharamannya, dan dikecualikan hibahnya seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu boleh diambil lagi. Dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada tambahan lafaz illal walid liwaladih, kecuali orang tua kepada anaknya. Dibukan di lafaz yang lain illal ab libni, kecuali seorang bapak kepada putranya. Itu pengecualian. Apakah boleh wasiat diberikan pada ahli waris? Tidak boleh. Rasulullah mengatakan inna allaha qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata li waris. Sesungguhnya Allah Taala memberikan masing-masing orang yang punya hak, haknya sendiri-sendiri, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Fala wasiyata tanaqid, wasiatnya enggak sah. Semarif. Allah musta'an. Ayin rahas. Naktafi lawana insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.